apakah bedanya was-was dan kehati-hatian? Jazakumullah khairan. Sampai jam berapa ini? Masih ada waktu? Iya, sebentar lagi saya ngajar. Baik, was-was dan kehati-hatian sangat berbeda sesungguhnya. Kalau kehati-hatian itu, dia benar-benar menghindar dari perkara-perkara yang akan membawa kepada kejelekan dan kesalahan. Tetapi kalau was-was, itu dia selalu terbisikkan di telinganya, kamu belum sempurna, kamu belum sempurna, kamu belum sah, kamu belum sah, kamu belum sah. Sehingga sholat sudah 2 rakaat, lengkap dengan syarat-syaratnya dan kewajiban-kewajibannya, bahkan sunnah-sunnahnya, tapi dia masih merasa belum puas, dia ulangi lagi sholat itu yang sama. Dia ulangi sholat yang sama, dia ulangi sholat yang sama, itu was-was namanya. Sama dengan berwudu, kayaknya tadi saya belum sempurna, balik lagi berwudu lagi, dengan wudu yang sama juga, tidak berbeda. Kemudian dia berpikir, kayaknya tadi kurang balik lagi, dia ulangi lagi wudu yang sama, itu was-was namanya. Tetapi kalau kehati-hatian, barakallahu fikum, dia ketika melihat yang satu ada dalilnya, yang ini gak ada dalilnya, dia akan pakai yang ada dalilnya. Mengapa gak pakai yang gak ada dalilnya? Khawatir, hati-hati, jangan-jangan dalilnya dhaif, jangan-jangan gak ada hujahnya, jangan-jangan itu hanya, ini hanya itu. Itu kehati-hatian namanya, barakallahu fikum.